بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Dan pada hari tatkala Allah Ta'ala mengumpulkan mereka seluruhnya, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah mereka ini dahulu mengibadahi kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Mereka para malaikat berkata, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan dahulu mereka mengibadahi jin. Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut. Wa min sifatihimul khalqiyati anna lahum ajnihatan. Dan di antara sifat-sifat fisik mereka para malaikat adalah bahwasanya mereka para malaikat memiliki sayap-sayap. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Alhamdulillahi faqiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan, yang memiliki sayap-sayap, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Azza wa Jalla menambah apapun yang Allah kehendaki pada makhluknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Warwal Bukhari wa Muslimun rahimahumallahu biisnadihima ila Abi Ishaq al-Shaybani qala sa'altu Zirrabna Hubayshin an qawlillahi azza wa jalla fakana qaba qawsaini aw adna. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala meriwayatkan dengan sanad keduanya kepada Abu Ishaq Asy-Syaibani Beliau berkata, aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, maka Jibril pun mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam seukuran dua busur panah atau bahkan lebih dekat dari itu. Qala akhbarani ibnu Mas'udin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila lahu sittu mi'ati janahin. Zir bin Hubaysh rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam keadaan beliau, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Wa'an Masruqin qala, dan dari Masruq rahimahullahu ta'ala beliau berkata, kuntu muttaki'an inda Aisyata radhiyallahu anha. Suatu ketika aku bersandar di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, ya Aba Aisyata, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Abu Aisyah, yaitu Masruq, ada tiga perkara yang barang siapa mengucapkan salah satu darinya, berarti dia telah mengada-adakan kedustaan yang besar terhadap Allah Ta'ala. Qultu ma hunna. Aku mengatakan, yaitu Masruq rahimahullahu ta'ala, apa tiga perkara tersebut? Qalat, man za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya Allah Ta'ala, berarti sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar terhadap Allah Ta'ala. Qala wa kuntu muttaki'an fajalastu. Masruq rahimahullah berkata, dan tatkala itu aku bersandar, lalu aku pun duduk. Fakultu, ya ummal mu'minina, anzirini, wala ta'jilini. Maka aku berkata, yaitu Masruq rahimahullah. Wahai ummul mukminin, sebentar, jangan terburu-buru. Alam yaqulillahu azza wa jalla walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukankah Allah azza wa jalla mengatakan, yang artinya dan sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah melihatnya di ufuk yang terang, dan sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah melihatnya pada kali yang lain? Faqalat, ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala 'an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku adalah yang pertama kali dari kalangan umat ini yang bertanya tentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, innama huwa Jibrilu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa yang beliau lihat tersebut adalah malaikat Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hataynil marrataini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah aku melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang ia diciptakan atasnya kecuali dalam dua kesempatan ini. Ra'aituhu munhabitan minas samai sadan izamu khalqihi ma bainas samai ilal ardi. Aku melihat malaikat Jibril turun dari langit dalam keadaan besarnya tubuh malaikat Jibril menutupi segala sesuatu yang ada antara langit sampai ke bumi. Qala Abu Dawud, haddatsana Ahmad bin Hafs bin Abdullah qala haddatsani Abi qala haddatsani Ibrahim bin Tuhman an Musa bin Uqbah an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Hafs bin Abdullah. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku Ibrahim bin Tuhman dari Musa bin Uqbah dari Muhammad ibnul Munkadir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arshi innama baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Aku diizinkan untuk menyebutkan seorang malaikat dari para malaikat Allah, dari kalangan para malaikat famikul arsh, bahwasanya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya sejauh jarak perjalanan 700 tahun. Ini menunjukkan betapa besarnya tubuh malaikat pemikul arsh. Walahum a'malun wakalahumullahu biha. Dan mereka para malaikat memiliki tugas-tugas yang Allah Azza wa Jalla menugaskannya kepada mereka. Minha, di antara tugas-tugas tersebut adalah kitabatu a'mali bani Adama min hasanatin wa sayyiatin, menulis amalan-amalan bani Adam berupa kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin. Dan sesungguhnya ada para malaikat yang mengawasi kalian, yang mulia, yang mencatat apapun yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, yang dimaksud di sini adalah para malaikat. In yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, di mana ada dua malaikat yang mencatat amal perbuatan seorang hamba, salah satunya duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang pun mengucapkan satu ucapan pun melainkan di sisinya terdapat malaikat yang mengawasi, yang mencatat apa yang ia ucapkan. Falyattaqillahal 'abdu fi aqwalihi wa a'malihi wa tasarrufatihi وحتى في خطرات قلبه. maka hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah di dalam ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan tingkah lakunya, dan bahkan di dalam pikiran-pikiran yang terlintas di dalam kalbunya. Wal ya'lam annallaha ya'lamu sirrahu wa jahrahu, dan hendaklah seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui yang tersembunyi pada dirinya maupun yang nampak pada dirinya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih samar dari itu. Wa anna a'malahu salihata kabiraha wa saghiraha musajjalatun lahu, dan hendaklah seorang hamba mengetahui bahwasanya amalan-amalan salihnya yang besar maupun yang kecil dicatat untuknya. Wa anna a'malahu wa aqwalahu sayyi'ata musajjalatun alaihi, dan bahwasanya amalan-amalannya dan ucapan-ucapannya yang buruk dicatat atasnya. La yutraku minha syai'un, tidak ada sesuatu pun darinya yang ditinggalkan. Wal yastahil 'abdu min rabbih ar-raqib 'alayhi, dan hendaklah seorang hamba malu kepada Rabbnya yang senantiasa mengawasinya. Walladhi yara wa yasma'u aqwalahu wa a'malahu, dan yang melihat dan mendengar ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Walau kanat fis sakhratis samai fil lailatil zulmai, meskipun ucapan maupun amalan tersebut berada di batu yang keras, yang hitam, di dalam malam yang gelap. Wal yastahi minal malaikatil hafidhinal kiramil katibin, dan hendaklah seorang hamba malu kepada para malaikat yang mengawasi, yang mulia, yang mencatat seluruh ucapan dan amalannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri thumma ya'ruju alladhina batu fikum. silih berganti di tengah-tengah kalian para malaikat malam dan para malaikat siang. Mereka berkumpul tatkala solat asar dan solat subuh. Kemudian para malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian pun naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka para malaikat tersebut dalam keadaan Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaan kalian. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Allah Ta'ala mengatakan, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna taraknahum wahum yusalluna wa atainahum wahum yusalluna. Lalu mereka para malaikat tersebut berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Wa minal malaikati man huwa muwakkalun biqabdil arwahi. Dan di antara para malaikat ada yang diberi tugas untuk mencabut ruh-ruh. Qala ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Nabi, akan mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Wali malakil mauti a'wanun. Dan malaikat maut memiliki para malaikat yang membantunya. Qala ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafadhalu wa barakallahu fikum.